Hai kau yang di sana, aku yang di sini. Jangan ragu, jangan bimbang, mari semua ikutlah bergoyang. Ada tari Bali, ada jaipongan, ada juga gendang dangdut. Ada jaipongan, ada juga gendang dangdut. Goyang, juga goyang. Emak goyang, si abah juga goyang. Semuanya, ayo goyang. untukmu menggemar.